Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian dars pada kitab Aqidatu Tauhid, yaitu tentang keutamaan para sahabat dan larangan untuk membenci dan mencela mereka atau menghina mereka. Dan bahkan ini termasuk dari kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Dan kalau seandainya mereka menghina para sahabat secara umum dia menghina para sahabat secara umum, barakallahu fikum, maka sungguh dia telah keluar dari keislaman. Para ulama mengatakan barang siapa mencela para sahabat, barakallahu fikum, umum, semuanya, mayoritas para sahabat, dilabeli dengan sifat, dengan salah satu sifat dari sifat-sifat rendah, sifat-sifat yang hina, maka sungguh dia telah kafir, murtadun anil Islam, keluar dari keislaman. Kemudian ikhwani fiddin, kita telah menyebutkan bahwasannya afdhalus sahabati al khulafa al arba'ah, para sahabat yang paling mulia adalah khulafa ar rasyidun al arba'ah, khulafa para khalifah yang empat, ar rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan juga antara mereka berempat kita juga sudah menyebutkan mana yang paling utama dari mereka. Maka ahlus sunnah wal jamaah mengatakan yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Hal ini pun juga diyakini dan diakui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mayoritas para sahabat mengakui demikian. Semua para sahabat mengakui demikian, bahwa yang paling utama di antara para sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian setelahnya adalah Utsman, kemudian setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib, barakallahu fikum. Adapun dalil sebab yang menjadikan bahwa Utsman yang ketiga telah kita sebutkan dalil dan alasannya, di antaranya adalah sepakatnya para sahabat untuk menjadikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah meninggalnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib. Thumma baqiyatul asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian setelah empat orang sahabat ini adalah enam orang sahabat yang mana mereka masuk dalam kategori al-asyara al-mubasyyaruna bil jannah. 10 orang, mereka masuk dalam kategori 10 orang yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam satu hadis bahwa mereka penghuni jannah. Siapakah mereka al-asyara al-mubasyyarun? Yang nomor 1 sampai nomor 4 adalah al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian yang kelima adalah Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Ibn al-Awwam. Kemudian yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, yang kedelapan Abu Ubaidah bin al-Jarrah, yang kesembilan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian yang ke-10 Sa'id bin Zaid, yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Sa'id bin Zaid ini adalah adik ipar dari Umar bin Al-Khattab, suami dari Fatimah bintul Khattab. Mereka lah 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, dalam satu kali penyebutan, bahwa mereka min ahlil jannah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam As-Silsilah As-Sahihah 6. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, sampai beliau menyebutkan 10 orang sahabat yang nama-namanya sudah kita sebutkan tadi. Abu Bakar akan masuk jannah, Umar akan masuk jannah, Uthman akan masuk jannah, Ali bin Abi Thalib akan masuk jannah. Sampai Nabi SAW sarrada menyebutkan sampai 10 orang sahabat barakallahu fikum dalam satu hadis, bahwa mereka min ahlil jannah. Dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, asy-syahadatu bil jannati naw'ani. Menyebutkan seseorang sebagai penduduk jannah, asy-syahadah bil jannah, persaksian bahwa seseorang itu termasuk dari min ahlil jannah, ada dua macam. Yang pertama adalah syahadatun mu'allaqatun biwasfin, persaksian yang dikaitkan dengan sifat. Persaksian yang dikaitkan dengan sifat. Yang kedua adalah syahadatun mu'allaqatun bisyakhsi, yang kedua adalah persaksian yang dikaitkan secara individu. Langsung disebutkan nama-nama dari mereka. Adapun jenis yang pertama yang kita sebutkan tadi, asy-syahadah al-mu'allaqah bil wasfi, persaksian yang terkait dengan sifat, itu sebagaimana kita mempersaksikan nasyhad, kita mempersaksikan bahwa setiap orang yang beriman akan masuk jannah, setiap orang yang bertakwa akan masuk jannah, setiap orang yang beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan perintah-perintah Allah, dia akan masuk jannah. Ini adalah syahadah mu'allaqah bil wasf. Setiap orang-orang yang meninggal di dalam jihad fi sabilillah, maka mereka akan masuk jannah. Ini syahadah mu'allaqah bil wasf, persaksian yang terkait dengan sifat. Naam. Adapun yang kedua, jenis yang pertama ini adalah syahadah yang sifatnya umum, persaksian yang sifatnya umum. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan, mereka kekal di dalamnya. Wa jannatin wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surganya, yang mana surganya itu luasnya langit, seluas langit dan bumi, yang semua itu disiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Barakallahu fikum. Ini adalah syahadah bil wasf. Adapun asy-syahadah al-mu'allaqah bi syakhsin muayyanin, adapun persaksian yang terkait dengan penyebutan nama-nama tertentu, maka dalam hal ini kita hanya boleh mempersaksikan nasyhad dan menyatakan seseorang termasuk dari ahlul jannah barakallahu fikum hanyalah melalui persaksian yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. baik ketika itu beliau menyebutkan kepada satu orang atau beliau menyebutkan barakallahu fikum kepada beberapa orang, sebagaimana yang disebutkan tentang al-asyara al-mubasyyaruna bil jannah dari kalangan para sahabat. Naam. Al-asyara al-mubasyyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang mendapatkan janji surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan naam kepada satu orang sebagaimana yang terjadi pada diri barakallahu fikum Ukasyah bin Mihsan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naam bahwa ada dari umat beliau 70 alfan naam yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab, ada 70 ribu orang dari umat beliau yang akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Wa ma'a kulli alfin 70 alfan, dan masing-masing dari 1000 orang membawa 70 ribu orang lagi. Barakallahu fikum. Kemudian Ukasyah bin Mihsan meminta kepada Nabi, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menjadikan saya salah satu dari mereka. Kemudian Nabi mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kedua cucu beliau, Hasan dan Husain, sayyida syababi ahlil jannah, pemuka dari kaum pemuda ahlul jannah. Beliau menyebutkan tentang Al-Hasan dan Al-Husain, dan terkhusus pada Al-Hasan dan Al-Husain beliau menyebutkan keutamaan yang lain dari beliau. 6. Dan masih banyak lagi dari kalangan para sahabat yang dinyatakan oleh Nabi bahwa mereka min ahli jannah. 6. Akan tetapi secara urutan di sini disebutkan bahwa setelah al-khulafa al-arba'ah adalah barakallahu fikum 6 orang sahabat yang nama-namanya yang kita sebutkan, bahwa yang mana 6 orang ini masuk dari 10 orang dalam satu kelompok disebutkan oleh Nabi bahwa mereka min ahlil jannah. Adapun orang-orang yang tidak pernah dipersaksikan oleh Nabi bahwa mereka min ahlil jannah, maka wajib bagi kita untuk diam, as-sukut. Walaupun dia meninggal di dalam jihad, walaupun dia meninggal dalam peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar di dalam jihad yang syar'i, maka kita juga tidak boleh menta'yin, menyebutkan secara langsung, secara individu bahwa fulan min ahli jannah atau fulan syahid, atau kita mengatakan bahwa fulan syahid, juga tidak boleh barakallahu fikum. Karena pernyataan fulan itu syahid, fulan itu syahid, itu adalah tazkiyah, tazkiyah yang menunjukkan, yang mana kalimat ini memastikan bahwa dia min ahlil jannah, juga termasuk barakallahu fikum. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dia niatkan, apakah dia ikhlas di dalam berjihad atau tidak barakallahu fikum. Wa yafdulul muhajiruna 'alal ansar, dan barakallahu fikum, sahabat dari kalangan al-muhajirin mereka lebih utama daripada sahabat al-ansar. Sahabat Al-Ansar ini adalah keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa barakallahu fikum al-muhajirun, sahabat dari kalangan al-muhajirin, mereka lebih utama dari kalangan Al-Ansar barakallahu fikum. Banyak sekali dalil-dalil mereka, diantaranya adalah barakallahu fikum dalam ayat-ayat yang disebutkan padanya keutamaan al-muhajirin dan al-ansar, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memulai penyebutannya dengan al-muhajirin. Di antaranya adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar, dan orang-orang yang pertama dan terdahulu dari kalangan sahabat al-muhajirin dan al-ansar. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-muhajirin, golongan al-muhajirin pertama sebelum Allah menyebutkan sahabat al-ansar. Begitu pula di dalam surat yang lainnya, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni atau menerima taubat dari nabinya dan al-muhajirin dan al-ansar. Kemudian setelah itu al-muhajirin dan al-ansar. Begitu juga pada surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim, Allah menyebutkan yang pertama adalah al-muhajirin, kemudian setelah itu al-ansar. Barakallahu fikum. Di dalam banyak ayat, dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan sahabat al-muhajirin dan al-ansar, yang mana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dalam penyebutannya, barakallahu fikum, sahabat al-ansar daripada al-muhajirin, daripada para sahabat dari kalangan al-muhajirin. Fahada, yang seperti ini memberikan nam penjelasan kepada kita semua bahwa al-muhajirin mereka itu lebih utama dari kalangan daripada al-ansar. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Kita sudah menyebutkan pada kajian sebelumnya bahwa mereka jama'u baina al-hijrah wa nusrah. Mereka mengumpulkan antara al-hijrah dan nusrah, dua amalan yang besar. Nah, mereka berhijrah, amalan yang sangat besar. Di samping itu, naam, mereka juga menolong agama Allah, menolong Rasulullah dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengumpulkan antara al-hijrah dan nusrah. Beda dengan al-ansar, mereka hanya melakukan an-nusrah. Di samping iman, naam, mereka melakukan an-nusrah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam ini, menjadikan para sahabat al-muhajirin lebih utama daripada sahabat al-ansar. Barakallahu fikum. Kemudian wa ahlu badrin, kemudian di antara sahabat yang paling utama adalah ahlu badrin, yaitu para sahabat yang ikut serta di dalam perang Badar. Para sahabat yang ikut serta di dalam perang Badar, yang mana jumlah mereka, barakallahu fikum, sekitar 313 sampai 19 orang. Barakallahu fikum, antara 13 orang sampai 319 orang. Barakallahu fikum. Bid'ata asyar rajulan, 300 wa bid'ata asyar rajulan, 13 sampai 19 orang. Barakallahu fikum. Wa ma'ahum 70 ba'iran wa fursan, dan bersama mereka hanya 70 unta dan 2 ekor kuda. Nah, untuk sekelas sebuah pasukan, sungguh pasukan yang barakallahu fikum sangat sedikit persenjataan mereka dan peralatan mereka. Nah, mereka hanya memiliki 70 unta dan 2 ekor kuda. Nah, 70 unta dan 2 ekor kuda. Barakallahu fikum. Kejadiannya terjadi di daerah yang bernama Badar. Daerah yang bernama Badar, barakallahu fikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala menamakan hari terjadinya perang Badar tersebut yaumul furqan, hari pembeda. hari pemisah. Barakallahu fikum. Yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan kaum muslimin dan bangsa Arab betul-betul menghargai kaum muslimin dan Islam setelah kemenangan yang diraih pada perang Badar. Yang mana sebabnya sangat masyhur dan disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh bahwasanya Abu Sufyan datang dari Syam dengan membawa barang-barang dagangan yang sangat banyak. Barang dagangan yang sangat banyak. Dan perihal mereka ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah memanggil para sahabat untuk menjegat. Nah, kafilah ini yang mana padanya di dalam kafilah tersebut banyak sekali hartanya. Maka ikut sertalah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 313 sampai 319 orang. Jumlah yang sangat sedikit dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam niat awalnya bukan untuk berperang, untuk menghadapi pasukan, akan tetapi hanya untuk menjegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Barakallahu fikum. Maka ketika berita perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar oleh Abu Sufyan bahwasanya beliau mengajak 300 orang kurang lebih para sahabatnya untuk menjegat kafilah beliau, maka Abu Sufyan pun mengirimkan seorang utusan ke kota Mekah untuk menyelamatkan beliau dan barang yang beliau bawa. Maka bangkitlah orang-orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Barakallahu fikum. Mereka keluar dari kota Mekah dalam keadaan angkuh dan sombong, batara wari'an nas wa yasudduna an sabilillah, dengan kecongkakan dan sikap penuh riya, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka berupaya untuk melarang orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Sufyan selamat dari kejaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perihal keselamatan beliau ini beliau kirimkan kepada pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal agar mereka kembali ke kota Mekah. Akan tetapi Abu Jahal dengan kecongkakannya, dia enggan. Dan bahkan dia mengatakan, wallahi la narji' hatta nuqaddima badaron, demi Allah kita tidak akan kembali sampai kita mendatangi Badar. Kita akan tinggal di sana, kita akan menyembelih sapi, kita akan menyembelih kambing-kambing kita, dan kita akan menuangkan khamar dan membunyikan alat-alat musik sampai orang-orang Arab mendengar tentang kita, sehingga mereka akan terus menghargai dan memuliakan kita, akan terus respect terhadap kita semua. Barakallahu fikum. Sungguh ucapan yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Sampai terjadilah perang Badar yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dalam perang tersebut. Dan banyak sekali korban dari orang-orang kufar Quraisy, diantaranya adalah Abu Jahal terbunuh dan kepalanya dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia dibunuh oleh dua orang sahabat, dua orang pemuda Al-Ansar, dan kepalanya dipenggal oleh barakallahu fikum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan barakallahu fikum Ahlu Badar, para sahabat yang ikut dalam perang Badar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertolongan melalui perantara mereka ini, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sekehendak kalian faqad ghafartu lakum. Nah, maka sungguh aku telah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Naam. Nabi mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Maksudnya, setiap dosa yang mereka lakukan, apa yang terjadi pada diri mereka dari dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka? Dikarenakan kebaikan mereka yang sangat besar, kebaikan mereka yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Dalam perang Badar tersebut, melalui tangan-tangan mereka, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan kaum muslimin. Kemenangan yang Allah takdirkan melalui tangan-tangan mereka menjadikan kaum muslimin betul-betul dihargai, umat Islam betul-betul dihargai. Barakallahu fikum. Nah, akan tetapi walaupun demikian, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum, walaupun mereka mendapatkan jaminan ampunan dalam keadaan mereka masih hidup, akan tetapi tidak ada di antara mereka dari ahlu Badar diriwayatkan bahwa mereka itu murtad dari Islam, ataupun mereka melakukan kemaksiatan. Kalaupun seandainya mereka terjatuh di dalam sebuah kemaksiatan, tapi tetap mereka segera bertaubat dan mereka tidak terus menerus di dalam kemaksiatan tersebut. Mereka bersegera untuk bertaubat dan tidak terus menerus di dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Disebutkan di dalam kisah salah seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan untuk melakukan penyerangan ke kota Mekkah yang dikenal kejadiannya dengan Fathu Mekkah. Fathu Mekkah, barakallahu fikum, yaitu dikarenakan orang-orang kufar Quraisy melanggar perjanjian yang tertulis di dalam perjanjian Al-Hudaibiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan, merencanakan sebuah penyerangan yang sifatnya rahasia. Barakallahu fikum. Akan tetapi ada salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat kepada keluarga beliau yang masih musyrik dan tinggal di kota Mekkah untuk menyelamatkan diri, harta dan diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awwam, untuk menjegat seorang yang mengantar surat yang ternyata dia adalah seorang wanita. Setelah digeledah barang-barangnya, barakallahu fikum, ternyata tidak ditemukan surat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali pun mengatakan, "Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Saya akan telanjangi kamu sampai engkau mengeluarkan surat tersebut," kata Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Sampai wanita tersebut mengeluarkan suratnya. Naam. Dan di dalam surat tersebut, Hatib bin Abi Balta'ah menyampaikan kepada keluarganya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan penyerangan ke kota Mekkah. Barakallahu fikum. Dan beliau pun memanggil Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'ni adrib unuqah." Wahai Rasul, biarkan saya memenggal lehernya, karena dia seorang pengkhianat. Dan para ulama al-fuqaha menyatakan bahwa banyak di antara ulama al-fuqaha dalam salah satu pendapat mereka, barakallahu fikum, menyatakan bahwa pengkhianat dari kaum muslimin yang membocorkan berita-berita penting terhadap orang-orang kufar, barakallahu fikum, maka hukumnya adalah dibunuh. Hukumnya adalah dibunuh. Dan terkhusus kepada Hatib bin Abi Balta'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan beliau tetap hidup dan tidak menghukum beliau. Naam, alasannya kenapa? Karena beliau termasuk dari ahlu Badar. Hatib bin Abi Balta'ah termasuk dari ahli Badar, yang mana di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, Naam, innallaha ittala'a 'alaihim la'allallaha ittala'a 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka dan mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Naam. Ini tentang keutamaan Ahlu Badar. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, wa ahlu bai'ati ridwan, dan ahlu bai'ati ridwan, orang-orang yang berbai'at, yang mana bai'at tersebut dikenal dengan bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan, barakallahu fikum. Kejadian ini sebelum terjadinya perjanjian Al-Hudaibiyah, atau menjelang perjanjian Al-Hudaibiyah, dan ini menjadi sebab terjadinya perjanjian Al-Hudaibiyah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, bi annahu la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta asy-syajarah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun, kata Nabi, dari ashabus syajarah yang berbaiat di bawah pohon, tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang akan masuk neraka, yang akan masuk neraka, tidak ada. Sehingga otomatis semuanya min ahlil jannah. Otomatis semuanya min ahlil jannah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin umroh, beliau membawa para sahabatnya yang jumlahnya sekitar 1400 para sahabat, tujuannya ingin umroh. Naam. Sehingga ketika beliau sampai di daerah yang bernama Al-Hudaibiyah, beliau ditahan oleh orang-orang kufar Quraisy, dan termasuk diantaranya adalah Khalid ibn al-Walid yang ketika itu belum masuk Islam. Barakallahu fikum. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan tersebar berita bahwa Utsman bin Affan, yang mana beliau adalah seorang utusan, terbunuh. Pembunuhan terhadap kepada seorang utusan merupakan kejahatan perang yang sangat luar biasa, yang tidak akan mungkin diampuni. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah dan memanggil para sahabat dan meminta mereka untuk berbaiat sumpah setia sampai mati untuk membela kehormatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini juga termasuk di antara salah satu dari keutamaan Utsman bin Affan, untuk membela darah beliau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk sumpah setia sampai mati memperjuangkan darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Terjadilah baiat di bawah sebuah pohon asy-syajarah. Naam. Barakallahu fikum. Yang mana baiat tersebut disebut dengan baiatur ridwan. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, naam, la yadkhulun nara ahadun min ashabis syajarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kalangan ashabus syajarah yang akan masuk annar, sehingga otomatis dari mereka semua masuk al jannah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtash syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalat sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala meridhoi terhadap orang-orang yang beriman, yang mana mereka berbaiat di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, Allah mentazkiyah hati-hati mereka bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Nah, semuanya Allah tazkiyah bahwasanya 1400 orang yang berbaiat di bawah pohon tersebut minal mukhlisin yang dikatakan yang mana Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah hati-hati mereka. Fa anzala sakinata alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menurunkan ketenangan bagi mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah membalas mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu Fathu Makkah. Allah memberikan kemenangan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu Fathu Makkah. Wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha, dan harta rampasan yang sangat banyak yang mereka ambil. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna darsuna fi hadhil lailah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.